Ramadan penuh berkah, saatnya kita gigih raih kemenangan. Untuk kamu yang gigih keliling masjid bersedekah tapi cash nggak ada, nggak perlu gelisah, pakai Kris di My BCA. Kamu yang gigih on repeat tausiah tapi kuota musnah, bah, isi ulang paket internet di My BCA. Atau kamu yang gigih war tiket mudik tapi THR belum berkutik, hiks, tenang, ada pay later di My BCA. Apapun kebutuhan saat Ramadan, mari gigih raih kemenangan bersama My BCA. BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta peserta penjaminan LPS.